Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai, alhamdulillah kembali lagi kita mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia. Dan kali ini kita akan memasuki ayat ke-87 dari surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqaw ilallahi yawma idzissalam. Dan mereka menyatakan ketundukan kepada Allah pada hari itu, dan hilanglah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Ayat ini adalah yang dimaksud. Yang selalu mereka ada-adakan adalah mereka berdusta dalam pengakuan mereka terhadap Tuhan dan sekutu-sekutunya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini yang dimaksudkan yaitu Yauma Idzis Salam, yaitu hari berserah diri. Waktu untuk memilih sudah berakhir. Ini menandakan adalah hari kiamat bukan menjadi waktu yang untuk memilih, karena sudah berakhir pemilihan kita itu. Karena selama di dunia Allah berikan kesempatan yang begitu panjang, luas, tapi mereka juga tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini disebabkan adalah ketika Allah mengatakan wa alqau, dan mereka menyatakan ketundukan. Kenapa? Karena pada hari itu hanya Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa. Atau di dalam firman Allah dalam surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, hanya Allah lah yang memiliki. Maka ketika juga ada pertanyaan limanil mulku, al mulku lillah, milik siapakah kerajaan ini? Perintah dan kerajaan ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila mereka tidak berserah diri dengan sukarela atau berdasarkan pilihan mereka, hendaklah mereka berserah diri kepada Allah secara paksa. Itu sebetulnya jalan yang paling tepat. Karena apa? Karena nanti di akhirat kita tidak akan dapat memilih lagi. Maka ayat ke-87 ini adalah sangat erat hubungannya ayat ke-86, yang mana juga alqau di sini adalah alqau yang kedua kali dalam ayat ke-87, karena di ayat 86 itu sudah ada alqa alqau ilaihimul qaul innahum lakazibun. Dalam arti kata, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang dusta, disebabkan mereka itu mengatakan kepada sekutu-sekutunya adalah hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan oleh kemusyrikan mereka dengan teman-teman mereka atau sekutu-sekutu mereka, dengan mengatakan bahwasannya kami menghimbau atau mengundang dan mengajak sekutu kami ini min dunika, tanpa engkau ya Allah. Sungguh sangat berani mereka. Maka ini adalah merupakan peringatan yang sangat keras di dalam ayat 87 ini. Jangan sampai kita tidak dapat memilih jalan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalan yang terbaik. Kalau kita tidak dapat memilih, haruslah kita paksakan diri kita untuk memilih jalan itu, karena jalan itu adalah jalan yang sangat baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Ahmad Perdana. Kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, pembahasan kita pada hari ini menegaskan tentang kondisi atau keadaan yang akan terjadi pada hari kiamat yang tadi sudah banyak dipaparkan oleh narasumber kita Ustaz Fajrul Haq. Yang menarik di dalam ayat 87 ini, suatu pesan, suatu penyadaran, kesadaran yang harus kita ambil adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Yang terjadi adalah wa alqau ilallahi yauma ijis salam, dan mereka menyatakan ketundukan kepada Allah pada hari itu. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menuruti apa yang telah Allah perintahkan, bahwa ketidaktundukan mereka itu akan dibayar mahal nanti pada hari akhirat. Pada hari kiamat mereka akan tunduk kepada Allah, ya. Dan semuanya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajarannya adalah jangan sampai kita menyesali bahwa di dunia kita tidak mau tunduk kepada Allah, nanti kita akan dipaksa untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketundukan kita nanti tidak ada maknanya lagi. Ya, ketundukan seorang mukmin di dunia, penyerahan dirinya, ketaatannya, rasa hormat dan agung, pengagungan terhadap Sang Maha Kuasa di dunia, itu akan memberikan nilai pahala, kebaikan dan keutamaan baik di dalam hidup di dunia maupun nanti di hari akhirat. Sebaliknya, ketidaktundukan seseorang di dalam kehidupan dunia ini, tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau berserah diri kepada Allah, tidak mau mentaati segala aturan Allah, ya, memancing murka-murka Allah Subhanahu wa taala, itu akan dibayar mahal dengan rasa penyesalan yang begitu sangat mendalam. Tara kullu ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Pada hari itu engkau akan melihat di mana setiap orang akan berlutut, ya, dan setiap orang akan diberikan kitabnya, catatan amal perbuatannya. Ya. Ketika ada orang yang hidup di dunianya tidak mau tunduk kepada Allah, nanti pada hari kiamat yang terjadi adalah penyesalan yang tidak berkesudahan. Wujuhu yawma izin khashi'ah amilatun nasibah. Pada hari itu wajah mereka itu tertunduk, malu dengan segala macam perasaan, dengan segala macam pikiran, takut, menyesal dan sebagainya, karena dia sudah tahu dirinya itu akan dilemparkan ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai kita mengalami hal ini. Makanya di dalam kehidupan ini kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, disinilah keistimewaan berimannya seorang mukmin di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan dunia. Karena dia telah membuat kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara sukarela. Ketika seorang mukmin beriman, itu artinya dia sudah mencoba untuk berserah diri kepada Allah secara sukarela, ya. Nanti pada hari kiamat semuanya suka atau tidak suka akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dunia seorang mukmin menampilkan dirinya adalah hamba Allah yang terbaik dengan berimannya dirinya, percaya dirinya kepada Sang Penguasa, percaya terhadap aturan yang Allah Subhanahu wa taala buatkan untuk kebaikan dirinya. Ini semua akan bernilai plus, memberikan nilai pahala, keutamaan, sehingga akhirnya pada nanti hari kiamat yang terjadi adalah wujuhu yawma izin na'imah lisa'iha radiyah. Pada hari itu wajah mereka tampak berseri-seri, tidak ada sedikit pun hitam di wajahnya, berseri, tersenyum, cerah, ya, lisa'iha radiyah, karena selama hidupnya sudah berusaha untuk menggapai atau mencari keredaan dari Tuhannya. Para pendengar rahimakumullah, oleh karena itu Allah menggambarkan hal ini untuk memberikan satu pesan kepada kita, hati-hati. Ketika kamu tidak mau tunduk di dalam kehidupan ini, kelak kamu akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu di dalam kehidupan dunia bisa terlepas daripada hukuman dunia, undang-undang negara, karena kebetulan dia adalah punya backing yang kuat sehingga akhirnya tidak bisa disentuh oleh hukum karena dia adalah orang kaya. Ketika dia menghina orang-orang kecil, maka orang-orang tidak ada yang berani terhadap dirinya. Kelak nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan segala hukuman kepada dirinya dan dia tidak akan lepas daripada itu. Kemudian lagi di sini dikatakan wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Hilanglah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan selama ini. Ketika hidup di dunia, mereka mencari Tuhan selain Allah. Nanti di akhirat, mereka tidak akan mendapatkan Tuhan yang mereka sembah. Ketika hidup di dunia, mereka mencari teman-teman yang sama jahatnya dengan mereka, melakukan perbuatan maksiat, membacking tempat-tempat pelacuran, membacking tindakan-tindakan kriminal dan sebagainya. Nanti di hari akhirat tidak akan ada lagi teman seperjuangannya dalam melakukan kejahatan yang mau ikut bersama-sama menanggung hukuman terhadap dirinya. Semua berlepas diri. Waqala allazina stud'ifu lillazina stakbaru laula antum lakunna mu'minin. Ketika orang-orang yang berhasil dirayu, berhasil disesatkan itu, kemudian mengatakan kepada orang yang menyesatkannya, seandainya kamu tidak menyesatkan saya, tentu kami akan menjadi orang-orang yang mukmin. Tapi penyesalan sudah terlambat dan yang terjadi adalah penyesalan, tinggal penyesalan, dan kita tidak ingin itu nanti di hari akhirat. Saya kira itu Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Dan sebelum kita mengakhiri, maka di sini kita berikan kesimpulan. Pertama, tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Kalau tidak bisa, maka kita paksakan ketundukan itu agar menjadi sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan keselamatan di akhirat kelak nanti. Yang kedua di sini, ketika Allah berfirman wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, yaftarun itu apa yang mereka dustakan, dhalla itu hilang. Artinya ini menunjukkan bahwa pekerjaannya waktu di dunia ini selalu dia berbuat bohong, selalu berbuat dusta, selalu berbuat dosa, seakan-akan ketika hari kiamat hilang apa yang dikerjakannya itu. Maka kata-kata dhalla di sini ini banyak sekali artinya. Bisa diartikan itu artinya bingung, seperti dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallam fahada. Dhallam di sini artinya bingung, disebabkan apa? Tidak ada petunjuk, maka Allah berikan petunjuk kepada orang tersebut. Bisa juga dhalla di sini artinya lupa. Seperti dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu supaya jika seseorang dhal ataupun lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Jadi banyak sekali arti dhal tersebut. Maka dhal yang di sini yang dianggap adalah hilang karena mereka disebabkan karena sangat intim dengan perbuatan dosa itu. Maka marilah kita berhati-hati, terutama apalagi kita mempersiapkan diri untuk di bulan Rajab dan bulan Syaban ini, untuk mempersiapkan diri lebih lanjut lagi pada bulan Ramadan yang dua bulan tak sampai lagi kita akan berpuasa. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.